Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala manittabal huda, dan keselamatanlah bagi mereka yang mengikuti petunjuk Tuhannya. Energi zikir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram. Sekarang saya berada di kawasan Masy'aril Haram. Ini di ujung Muzdalifah. Setelah semalaman jamaah haji mengumpulkan amunisi, batu-batunya, demi digunakan untuk melempar setan dan kekuatan setan di pagi hari dalam Jumrah Aqabah di Mina. Tapi setelah mabit atau bermalam dengan keadaan terbangun di mayoritas malam di Muzdalifah, jamaah haji diminta untuk melakukan sholat subuh dan berzikir selanjutnya di sebuah bukit di Masy'aril Haram hingga menjelang terangnya matahari. Kenapa memulai hari dengan zikir? Ada banyak keinginan yang ingin kita dapatkan. Ada banyak cita-cita yang ingin kita raih. Ada banyak harapan dan hal-hal besar yang ingin kita lakukan. Tapi semua hanya terjadi atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam urusan peperangan dan mengalahkan musuh, idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran. Ketika kamu berhadapan dengan musuhmu, keluarkan power sejatimu, yaitu zikrullah. Di mana letak kekuatan zikir sesungguhnya? Yang paling pasti adalah mendatangkan pertolongan Allah Azza wa Jal. Semua senjata, peluru, dan amunisi hanya bisa dijadikan sebagai sarana untuk meraih kemenangan dengan izin Allah semata-mata. Idza jaa nasrullah, jika datang kepadamu pertolongan Allah. Zikir bukan hanya mendatangkan kekuatan psikis, kekuatan mental, tetapi juga kekuatan-kekuatan lainnya. Fadhkuruni adhkurukum, ingatlah kepadaku, kata Allah, maka aku akan mengingatmu. Allah yang akan menguatkan dan Allah yang akan memberikan pertolongan kepada hambanya. Perbedaan mendasar orang yang selalu menggunakan energi zikir dalam menjalani hidupnya adalah mereka tidak menjadikan syahwat sebagai standar penilaian, menjadikan syahwat sebagai ukuran-ukuran keberhasilan, tidak menjadikan materi sebagai ukuran kesuksesan. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqin wal-mustaghfirina bil-ashar. Di antara kekuatan yang paling penting dimiliki oleh orang-orang mukmin adalah mereka beristighfar di waktu sahur. Dan ini menjadi amunisi penting bagi orang-orang yang berpuasa jika ingin menjadi orang yang memiliki kekuatan lahir dan batin di dalam hidupnya. Percayalah, beristighfar itu salah satu pintu rezeki yang luar biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Intinya bahwa beristighfar itu akan mendatangkan hujan deras yang berterusan sebagai simbol rezeki yang tidak pernah berhenti. Diberikan kebun-kebun setelah sebelumnya diberikan harta yang banyak. Dan kebunnya pun dilengkapi dengan pengairan sungai-sungai yang ada di dalamnya. Allahu Akbar. Energi zikir mendatangkan banyak sekali potensi-potensi, baik dari dalam diri manusia itu sendiri maupun dari sisi luarnya. Ramadan, zikir yang paling tepat untuk kita lakukan di waktu sahur adalah beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal mustaghfirina bil ashar. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukrata wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kamu kepada Allah di waktu pagi dan petang, seperti burung-burung yang keluar di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Mereka berzikir kepada Tuhannya dan Tuhannya menjamin rezeki buat mereka. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya ghafir, ya ghafur, ya ghaffar. Wahai zat yang maha mengampunkan dosa-dosa. Wahai zat yang maha banyak mengampunkan dosa-dosa. Wahai zat yang tidak pernah berhenti dan terus-menerus mengampunkan semua dosa-dosa. Ampunkan dosa-dosa hambamu. Ya ghafir, tutup aib kami dengan ghufranmu. Ya ghafir, sembuhkan jiwa kami dari penyakit cenderung berdosa. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Walhamdulillahi rabbil alamin.